Sekian lama sudah kita telah berpisah. Kurasa kini engkau tak sendiri lagi. Aku pun kini juga seperti dirimu. Satu hati telah mengisi hidup. Andai kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas menghayal tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti yang dulu. Kendati berat rasa rindu padamu, biarkan ku hadang rinduku terlarang. Biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah. Terlarang sudah rinduku padamu. Andai kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas menghayal tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti yang dulu. Kendati berat rinduku padamu, biarkan ku hadang rinduku terlarang. Ku puisikan rindu di hatiku. Ku harap tiada seorang pun tahu. Biar ku simpan saja, biar ku pendam saja. Terlarang sudah.